Bocah-bocah ngono kae iki pancene mergo ngapunten belajare agama niku kliru. Kliru leh milih guru. Gurune ora duwe nasab keilmuan sampai Kanjeng Nabi. Belajare mung teko buku, akhire otake tercuci, buku radikal, buku sing ekstrim, sing aliran keras. Mulane ya terus do ngawur-ngawur ngonten nika. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane le padus guru niku sing leres sing duwe nasab keilmuan sambung tekan Kanjeng Nabi. Kowe nek ngrungokke radio kuwi seliren aja angger siaran radio wah iki ketoke ngaji ceramah agama, rungokke dhisik sing ngaji sapa, jalure bener apa ora. Apa maneh kowe kok ora kenal wonge, aja gampang-gampang. Halo. Kowe mung trimo krungu suarane ora roh rupane, kuwi padha karo entut kuwi. Lah ono swara tanpa rupa gak ya entut. Lah nek belajarmu teko entut, ilmumu ya dadi ilmu. Ilmu entut niku piye? Ya ilmu sing dadekke fitnah, non dindi dadi fitnah. Soale kapan ono entut mesti engko terus timbul fitnah. Ngene iki misale ayu-ayu kok ono sing ngobos, ces. Mesti engko terus terjadi tut wuri handayani. Sing ngentut mburi ngarep sing diarani. Sampeyan ya sing ngentut ora paling ya pinggirmu kuwi. Kuwi ilmu perentutan, kathah ndadekke fitnah. Saiki kathah lho ilmu perentutan kuwi. Ndadekke fitnah wong yasinan, tahlilan, manakiban, selawatan, peringatan Maulid Nabi. Kawit biyen agama Islam mlebu Magetan ki ya wis di wonten kok kalih para pejuang agama. Lho saiki kok diarani haram, diarani syirik, diarani bid'ah. Kuwi ilmu entut kuwi ora usah mbok eloki. Wong senengane kok ya mecah belah umat kuwi lho. Hoi. Oh hidangane Gusti Allah ki rena-rena kok macem-macem ora mung kaya aliranmu tok kuwi hidangane Gusti Allah kuwi. Rena-rena ana hidangan model ngene, ana hidangan model ngono. Ya kowe sing doyan ndi kuwi nek dirasake. Kaya kene doyanane hidangan yasinan, tahlilan, manakipan, zikir, selawatan, pengajian, ya ben dirasake to wong enak. Lah nek kono ora doyan aja moyoki. Wong kowe ora doyan kok moyoki. Padha karo ana kene ana hidangan sate kambing. Kene doyan ya dirasake wong enak. Lha kowe ora doyan de penyakit darah tinggi kok. Arep mangan sate kambing geblak kowe. Ora usah moyoki, nglakoni apik wae urung runtut kok senengane do moyoki. Saman yo ngono Bu. Lek ana dulur-dulure sampean padha islame sing nganggo kerudung gowedhi ireng kaya karung ngono kae. Mung kari ketok mripate tok sing plorak-plorok kuwi aja mbok lokke. Wong sampean nganggo ngono kuwi yo sumuk. Kae yo nutup aurat kok. Aja mbok lokke, malah mbok rasani. Lha kuwi rek arep mangan bakso ra yo repot kabeh. Ingat, Islam merambah ke Nusantara ini tidak melalui kekerasan, tidak melalui konflik, tidak melalui pertengkaran. Tapi Islam masuk ke Nusantara ini lewat akulturasi budaya. Ini ngerti ora wong gunung diomongi ngene. Sapa sing ngomong ngenyek, minggato nek mau dinyek. Kok ya lewat persuasi, mbah angel ngomong apa. Yang lembut, yang halus lewat silaturahim, lewat perdagangan, lewat pernikahan, tanpa konflik. Islam iso malik grembyang no Indonesia yang dulunya ateis. No sing wis dirintis apik karo salafus sholih, pejuang-pejuang agama iki. Lho sekarang malah diwarnai dengan poyok-poyokan, debat, gegeran, ribut, bantah-bantahan, merasa paling bener sendiri. Niku gak pas. Nglakoni apik wae urung iso runtut senengane gegeran.

insyaallah selama semangate panjenengan ngaji kados dalu niki benjang ten swarga jenengan dadi wong sing sugih mlegedor. Masalah mlebu swarga matur suwun niku programe Gusti Allah, niku mutlak ketentuan Allah. Urusan mlebu swarga niku hak vetone Allah. Sinten-sinten sing dilebetke swarga, sinten-sinten sing dilebetke neraka niku terserah Gusti Allah. Ning soal hasil dan kenikmatan yang didapat dan dirasakan di surga itu ditentukan oleh amal baiknya ketika di dunia. Yen nalikane gesang ten alam donya niki kathah amal saene, sregep ibadahe, sregep ngajine, nggih kenikmatan sing diraoske ten gene swarga nggih kathah. Soale amal ten donya niku dados kekayaan ten swarga. Nek ten donyane wis ibadahe males, ngajine ya wegah, selawatane ya ora tau, ya iso mlebu swarga, iso. Asal matine nggawa iman, tetep mlebu swarga. Tapi ten swarga ya melarat. Mboten gadah kekayaan. Lah wong kekayaan swarga niku hasil amal ten gene donya. Lah dekne ten donya mboten nate ngamal sae. Ya iso mlebu swarga nek matine nggawa iman, tapi ya melarat. Lah terus mangane piye? Nek soal mangan ya tetep mangan. Engko ana panitia sing bagi rangsuman. Wonten panitia sing ngandum jajan. Tapi niku nggih angsal turane tiyang sing solih solihah niku, angsal turane tiyang sae-sae niku ya turanku barang ngono ku. Guyumu kok gak enak ngono. Lha nikmate nggih mboten kados nek hasil ibadahe dhewe ora kaya ngrasake hasil usahane piyambak. Jenengan lho dahar jambu sing hasil usaha jenengan kalih mboten hasil usaha jenengan niku rasane rak benten. Luweh nikmat dahar jambu sing hasil usahane jenengan leh ngrumat mulai nandur bibit cilik dirumat terus wite gedhe wagrom terus metu kembange berkembang terus kok langsung woh ya pentil sik kok pentil wis pentile dadi woh mundak tuwa mateng jenengan dahar nikmat sangat. Iki jambu leh ku nandur kecilik leh ku ngrumat ra karuan saiki wis iso tak rasake niku langkung nikmat. Timbangane kok moro-moro ana jambu nang ngarepe jenengan, jenengan kari ngemplok. Benten. Mbok modele rapati gatekke. Ngramut anak hasile dhewe karo ngramut anak hasile wong liya. Sampeyan seneng ndi? Ya enak ngramut anak hasile dhewe. Ya ngono iku gambarane. Nomor kali kula nggih seneng ningali jenengan ketok ayem-ayem, ketok bunga-bunga, jan ora ketara nek utange akeh. Lho pancen urip nang donya niki mboten angsal sedih. Urip nang donya iki mboten pareng susah. Dikongkon ayem, urip nang donya iki dikongkon seneng karo Gusti Allah. Ora oleh susah. Allah dawuh la takhaf wala tahzan. Aja wedi sapa sira lan aja susah sapa sira. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Perintah Allah niku ngoten, la takhaf aja wedi sapa sira. Berarti urip niki dikongkon kendel. Nyapa kok wedi-wedi? Ora entuk wedi, kejaba wedi namung dateng Gusti Allah. Walam yakhsha illallah. Ora entuk wedi kejaba namung dateng Allah. Saiki ana rame-rame gafatar, ra usah wedi. Nyapa wedi gafatar? Hui. Wong ora genah diwedeni. Mau kula critakke enten cepoko. Wingi nane ana rame-rame bom. Ora usah wedi, bomen dhewe wong sampean yo duwe bom. Nuruti wong gendeng-gendeng. Wingi nane lak kepireng nggih kabare geng mriki. Sing ngebomno Jakarta niku bocah budek yang ngebom. Ora budek piye wong karo pimpinane kuwi ditelepon diundriksi kon mangkat nyang Suriah budalno Sarinah. Karo pemimpinane yo mangkat to nyang Suriah. Siap budal Sarinah. Krungune Sarinah. Ngono kono sing tekok, nek itu ngebom bunuh diri mati kuwi berarti mati di jalan Tuhan. Ora kae matine di jalan Tamrin aku ngono. Di jalan Tuhan kemplo kok. Gak di jalan Tuhan kae, di jalan Tamrin. Kae ora jihad kae, jihad. Ora jihad ya kendhat kae. Ngono jare sing gelem bunuh diri wi diiming-imingi swarga karo entuk widodari. Lha lamun bener entuk swarga entuk widodari, wis sing mati dhisik ra ya pemimpine to. Ora kok cunguk-cunguke dikon budal dhisik. Bocah dibujuki diapusi ya do budal. Umpama entuk swarga entuk widodari rak ya pemimpine sing mati dhisik. Ngono kok bocah didadekke penganten. Awake ditaleni bom. Dadi saurunge bom disumet niku wis mbayangke widodari. Oh Miyabi. Oh Maria Ozawa. Lha iki tuwek-tuwek kok melu guyu apa ya ngerti to kowe? Wong bento digatekke. Indonesia kok diwedeni bom ecek-ecek, bom ketengan ora wedi wis panganane bendina. Trimo bom cilik wong Indonesia bakso granat dipangan kok. Lho, wong Magetan iki doyan tongseng. Tongseng iki lho dipangan. Bocah cilik-cilik omahe kene iki panganane wis molen jejal. Molene dipangan mbek cah cilik-cilik. Terima diwedeni bom ketengan kecil. Lho, iki sing dadi polisi iki lek mangan kacang ora kacang biasa, kacang atom. Iki desane apa to iki? Wong Getas. Wong Getas iki gulane gula batu. Gula pasir, ya, sing dipangan kerupuk kerupuk upil, lho. Iwak-iwak gabus kok. Trimo diwedeni bom ketengan, ra wedi kandake. Nah ya ndok gluduk e dimplok kok. Kurang piye, cah cilik-cilik ese es lilin kok. Ora oleh wedi selama bener. Nggih. Bocah-bocah ngono kae iki pancene mergo ngapunten belajari agama niku kliru. Kliru leh milih guru. Gurune ora duwe nasab keilmuan sampai Kanjeng Nabi. Belajare mung teko buku, akhire otake tercuci, buku radikal, buku sing ekstrim, sing aliran keras. Mulane ya terus do ngawur-ngawur ngonten nika. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane le padus guru niku sing leres, sing duwe nasab keilmuan sambung tekan Kanjeng Nabi. Kowe nek ngrungokke radio kuwi seliren, aja angger siaran radio wah iki ketoke ngaji ceramah agama, rungokke dhisik sing ngaji sapa, jalure bener apa ora. Apa maneh kowe kok ora kenal wonge, aja gampang-gampang. Halo. Kowe mung trimo krungu suarane ora roh rupane, kuwi padha karo entut kuwi.

aduh oh biyen aku ngono no saiki yo enggak ngene, enggak entuk ngono kuwi. Coba aku biyen nglakoni ngono kae saiki paling yo ngene. Kok umpama biyen aku gelem karo Pak Anwar Zahid ngono yo. Ngono ku gak entuk. Diterimake. Wis ditoto. Kita harus yakin bahwa yang kita dapat adalah pilihan terbaik dari Allah. Ngaten nggih? Hoi. Sampean duwe pilihan, Gusti Allah yo duwe pilihan. Tapi pilihan sampean karo pilihane Gusti Allah luwe apik pilihane Gusti. Sampean duwe karep, Allah yo duwe karep. Tapi karepe sampean ambek karepe Allah, apian karepe Gusti Allah. Sampean gak ada tujuan, Allah yo duwe tujuan. Nah, tujuannya Allah ki luwe apik timbang tujuan sampean. Rungokno. Sampean ki umpama kok wong pinter, umpama kan sampean oon. Nesu minggato lek nesu. Aku ket mau wis ngomong kok. Sampean ki umpamane kok wong pinter, umpama. Umpama wong pinter ngono ya. Sak pinter-pintermu isih tetep luweh pinter Gusti. Mulane nek diatur karo Gusti Allah manuto. Sampean ki kok umpama wong sugih, umpama kan sampean sak sugih-sugihmu ya sih panggah luwe sugih Gusti. Sampean ki kok umpama pangkate dhuwur, umpama sak dhuwur-dhuwure pangkatmu lho sik tetep luwe dhuwur pangkate Gusti. Mulane wong ra entuk sombong. Iblis diusir teko swarga ya mergo sombong, kuwi dilaknat Allah ya mergo sombong. Ngopo sing arep disombongke? Ilmu, ilmumu teko Allah. Donya, donyamu teko Allah. Jabatan, jabatanmu teko Allah. Apa sing arep dibanggake? Mulane ibu-ibu sing ayu-ayu, sampean iso tuku klambi sing regane larang-larang, ape bangga monggo, tapi sampean kudu sadar sak larang-larange klambimu, pakaian yang kau pakai terakhir kali di dunia ini adalah kafan collection. Gelem kuwi ra gelem kuwi. Ayo, iso tuku panganan sing enak-enak, lezat-lezat, sampean terus bangga ngono. Kemenye sak karep tukun panganan sing larang-larang sing enak-enak, tapi sadari yang menyumbat mulutmu terakhir kali di dunia ini hanya kapas dudu onde-onde. Kemriki wonten mayit dijejeli pisang goreng. Yo kapas kuwi arep apa sing mbok banggake? Duwe kendaraan api, ojo kemenyek. Sak api-apike kendaraanmu, sak mewah-mewahe kendaraanmu yang kamu naiki terakhir kali di dunia ini hanyalah PO Pendoso Jaya. Hoi. Apa arep melete? Omah apik, megah, mewah, indah, bangga. Apane sing arep dibanggake? Rumah yang kamu tinggali terakhir kali di dunia ini alamatnya di Perum Kuburan. Cuman 1x2 meter tahan gempa, anti bledek, anti lesos, anti banjir. Pangkat jabatan arep dipamerke. Paling dukur pangkatmu notok almarhum. Almarhumah, gitu. Mangkane manut nang tatane Allah. Urip sing paling enak niku sing manut tatane Allah, nrimo. Nggih. Jodho, rejeki, pangkat, derajat, nrimo kolak genah. Yakini yang kita dapat ini pilihan terbaik dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula ibu-ibu nyawang kula ngene iki aja duwe pikiran bojoku baguse kok ora kaya kiyaine, ngono ku ora entuk. Loh, ayumu ki cocoke ya karo bojomu. Lah raiku iki ya cocoke karo bojoku. Ngono lho, Bu. Kadang kok mbayangke ngono, oh bojoku ora kudu ganteng to, Bu. Sing penting wong lanang kuwi ngrejekeni, tanggung jawab, setia. Nanti wasan ganteng, gagah, gede dua, duitnya okeh. Ning ora setia, mata keranjang. Mplorak-plorok nek ketok wedoan. Apa gunane ndek bojo ganteng model ngono? Ora pati ganteng, sing penting ngrejekeni. Iki sing mantuk-mantuk jelas bojone elek kuwi. Cocok iki. Sampeyan yo ngono, Pak. Bojo yo apa kudu ayu ngono to? Ora. Wong wedok iki sing penting. Lho, ngene to maksude. Sik to rungokke kok yo. Yo sing penting setia, sabar, nrimo, tiwasan ayu kemrusu keboy semlohai aduhai imut yahud bahenol menomenol semok belenok montok kementek kementek bahenol denok denok debleng neng umbah umbah ora iso isah isah ya wegah masak gak entos no terus seneng ane meng sobo pasar blonjo nonton TV dolanan HP nanti ngoningon model ngunuku gawe opo baru kae nyandi gak ya wani dijol ke pedet. Ora pati ayu, ora popo, wong wedok iki sing penting setia, tur metengan ya alhamdulillah kuwi kok. Rasa gobek-gobek. Wong kok ya digongkon bunga. Nggih. Hoi. Urip pisan nyang donya disusah-susahke ngene lho amang pirengke sampean nate susah napa mboten nate berarti ya padha karo aku nah biasane sing sering jenengan alami iki susah perkara napa duit. Berarti yo gak padha ambek aku. Gak padha. Nek kula jujur kula sing paling sering kula niku susah perkara uang. Wong susah perkara duit. Susah perkara rejeki, susah perkara bondo donya niku gak oleh. Nyapa kok susah perkara donya? Nyapa susah perkara rezeki? Bu. Kula sampean urip nang donya iki duduk karepe dhewe. Wonten sing rawuh niki wonten sing nate pesen urip. Hah? Nate pesen urip jenengan. Njaluk urip nate. Kapan? Kula sampean urip nang donya iki duduk karepe dhewe, ana sing ngrencanakno kula sampean urip nang donya. Ana sing ngundang kula sampean urip nang donya. Sing ngrencanakno sinten? Rupamu ayu okon. Sing ngrencanakno kula sampean urip nang donya sinten? Allah. Gusti Allah ya tanggung jawab nyukupi kebutuhane kula sampean. Mulane to lek masalah kebutuhane urip, masalah rezeki ora usah bingung, ora usah sedih, dicukupi dening Gusti. Allah, pundi to kebutuhan uripe sampean sing ora dicukupi karo Gusti Allah? Cobi ngomongo lambemu. Pundi kebutuhane uripmu sing ora dicukupi Allah? Lho, ra gak iso jawab. Janji niku bernama kebutuhan mesti dicukupi karo Gusti Allah. Sing sampean rumangsa gak dicukupi, rumangsa gak cukup niku sanes kebutuhan tapi kepinginan. Kepinginanmu keduren. Ayo nek omonganku gak tepak nang dibantah mumpung aku urung mulih. Pokok yen kebutuhan mesti dicukupi karo Gusti Allah. Ndi kebutuhanmu sing ora dicukupi Allah? Sakmen rumangsa ora cukup iki dudu kebutuhan. Kepinginan, kepinginanmu kokean ora imbang karo wadahe. Sampean kebutuhanmu sepeda motor, nah kowe kepengin helikopter. Ora ngira keturutan, matase wong ndi to ki? Getas pengen besanan karo presiden. Kene kebutuhan mesti cukup. Halo. Urip nang donya iki ana sing ngundang, mulane rungokno. Masalah rezeki, masalah duit, masalah donya ora perlu sedih, dicukupi Allah. Urip ten donya niki kaya wong diundang selametan. Sampeyan nek diundang selametan, gak usah mikirke berkat. Berkat iki urusane sing ngundang. Engko ora ya dicukupi karo sing ngundang. Nyapa wong diundang selametan kok mikir berkate apa? Mangane piye? Lho, kuwi urusane sing ngundang. Sama nek diundang selametan iki sing penting mangkato, sampean sing penting budal. Masalah berkat engkau mesti kebagian. Pokok lungguhmu aja pindah-pindah, mu ndak bingung ke panitia. Nah kula sampean urip nang donya iki ana sing ngundang soge, sing ngundang lomo, sing ngundang ilingan. Sinten Gusti? Allah, Gusti Allah wani ngundang, wani tanggung jawab, nyukupi kebutuhan sampean. Mulane sampean gak usah susah, sing ngundang lho tanggung jawab. Hae kaya kula mriki ora susah, mung kula ana sing ngundang kok, sing ngundang gak ya tanggung jawab to. Ora wong ki ya ngelingke kok. Wani ngundang ya mestine wani tanggung jawab to. Mangan ra mikir aku ngombe dikae semene kae kok. Oh matur suwun. Pokoke seneng kabeh. Sing ra seneng kopi susu aku. Bingung. Piye wong kopine ngajak melek susune ngejak turu. Bingung kae. Kan angger mari ngombe kopi susu mesti kir-kir mripat. Ya melek ya merem ya melek ya merem ngene. Bingung kayak. Cobi, woi, uang gue aslinya nyambut gawe orang nyambut gawe ya tetep mangan. Ora percaya? Bukti ne, akeh to wong loro nemen wis ra iso polah ra iso obah. Ngono kuno sanding sandinge yo keh jajane kok. Ayo bantah, diteri tanggane. Nah, tanggane wis sing ngobahke sapa? Lah iya Gusti Allah, le bayi-bayi kuwi ora nyambut gawe ya do mangan kok. Kowe ora percaya yang dicukupi Allah, sak kujur awake panjenengan iki pundi to sing hasil usahane panjenengan piyambak? Ora ana. Untu yo kapan leh munandur? Sing ngicir ya Gusti Allah, sing ngodoti untumu ya Gusti Allah. Kari ngrumat, kari nyikati tok ngono lho. Rambut wis sing ngencep-ngencepke ya Gusti Allah. Modelmu kaya ora percaya tak omongi ae. Mripat kiwa tengen wis sing nempleki ya Gusti Allah. Kuping kiwa tengen kapan leh munyenteli? Gusti Allah kabeh. Wis kurang percaya wae. Iya iya dia ngomong. Pundi sing ngasil usahane panjenengan? Mboten enten. Lah saiki ngono sing bantah. Lah nek padha-padha rezeki wis dijatah karo Gusti Allah, wong iki entuk semene, wong iki entuk semene, nyapa dikongkon nyambut gawe. Lah mbok jatahe langsung dikirimke bleng ngono. Kuwi pikiranmu to. Tapi pikirane Allah luwe apik rencanane Allah. Ngene. Nyambut gawe kuwi masalah ibadah. jenengan yang nyambut gawe berarti jenengan ngelampai ibadah entuk ganjaran. Lek jenengan boten nyambut gawe berarti jenengan boten nglakoni ibadah nyambut gawe, ora entuk ganjarane nyambut gawe. Ngono tok. Terus nek panjenengan nyambut gawe niku mangke hasil sing didapat niku langkung nikmat. Kersane kenikmatan sing jenengan raoske niku langkung sempurna. Mila dikongkon nyambut gawe polah riyen petentengan riyen nembe angsal hasil. Gusti Allah nggih saged mawon maringi jenengan yatra bleng langsung saged. Tapi ngoten niku kangge jenengan kirang nikmat. Yo luweh enak niku nek petentengan dhisik nembe nampa hasil. Ngoten lho. Bu. Sampan seneng pundi to? Wis gak nyapo-nyapo, meneng e moro-moro langsung duwe anak. Ambek laren polah petentengan dhisik lagek duwe anak. Seneng ndi? Seneng meneng e gak nyapo-nyapo langsung duwe anak. Gusti Allah ya iso, buktine wis ana. Dewi Maryam orang garwa orang nikah yang gadah putra, rupane Nabi Isa. Isa, tapi kanggo sampean ya ora enak, ya enak petentengan sik. Enak ya petentengane kuwi kok ya lagek duwe anak. Ngono lho. Nah, Gusti Allah nggih saged mawon to maringi kula duit tanpa kula usaha. Tapi ora enak, ya enak nek ceramah sik. Iki sing diguyu sing ndi to? Biyen rumakna ya. Biyen wonten kiai, sakniki ya wonten kiai. Nek mumpung urung dibantah karo coro-coro iki. Wong karepe arep bantah. Biyen ana kiai. Saiki ya ana kiai. Kiai niki pengen mbuktekke. Piye to Gusti Allah leh maringi rezeki nang menungso tanpa usaha. Kiai niki pengen mbuktekke. Tujuane nopo? Apa gak percaya? Mboten, mboten kok gak percaya ngono. Kersane leh nopo-nopo niku lho, mboten eman. Arep ngecelke duit, arep sedekah, kersane mboten eman. Wong arep sedekah kok eman niku mergo kan ora nyadari nek bondo donya iki peparinge Allah. Dekne rumangsa nek kuwi hasil usahane piyambak. Mula arep diculke abot. Lah oleh ku nyambut gawe petentengan polahe ra karuan kok saiki diwehke wong ngemis, kok saiki diwehke fakir miskin, kok saiki didelek nyang masjid. Ya aja. Mergo kan rumangsa kuwi hasile dhewe. Ora rumangsa lek kuwi peparinge Gusti. Nggih napa mboten? No, lah niki kiai pengen buktekke. Tujuane ya ben ora gampang ngundat-undat. Wong kok sampai undat-undat niku nggih rumangsa usahane piyambake. Mula kadang wong tua undat-undat nyang anak. Lele, kowe iki ora tak bandani ora dadi wong. Sing nyekolahke ya aku, sing bandane ya aku, entek dhuwit akeh le. Dipikir dhuwit iki hasil usahane wong tua. Pret. Kuwi peparinge Allah, mula wong kok sampe undat-undat iki mergo ya ora rumangsa nek kuwi peparinge Gusti Allah. Mula kiai niki pengen mbuktekke. Piye Gusti Allah leh maringi rezeki tanpa aku usaha. Akhirnya kiai ini mencari gua yang terpencil dan tersembunyi jauh dari perkampungan dan gua ini tidak pernah disaba manusia. Ora tau disoba kuwi lho. Terserah aku sing ceramah aku ora kowe. Nyapa protes. Kari ngrungokke rewel. Pados gua sing ora tau disoba wong. Ini akhirnya kiai ini mencari gua yang betul-betul jauh dari perkampungan, brusuk-brusuk ngoten, didapatlah gua itu, gua yang sangat rumbuk. Lha apa bahasa Indonesia ini orang ngerti aku kok. Ya sangat rumbuk ngono. Ya jauh dari perkampungan, hanya jalan setapak. Alhamdulillah nemu gua iki. Akhirnya langsung kiai ini masuk ke dalam gua, kemudian duduk di atas batu sambil bersandar. Wis meneng, aku meneng, ora polah, ora ubah. Piye ya? Ya Gusti Allah leh maringi rezeki nyang aku tanpa aku usaha. Aku ora polah, aku ora ubah. Jajal aku tak meneng wae nyang kene. Piye Gusti Allah leh maringi ngombe aku? Piye Gusti Allah leh maringi mangan aku? Aku tak meneng, ora usaha, ora polah, ora ubah. Subhanallah. Mboten dangu. Lah kok wonten rombongan dagang kesasar. Kinten-kinten tiyang sedosoan. Kesasar. Kesasar jalan. Lah kok mak kesasar jalan ini parek ten gene gua sing didamel sing idan kalih apa? Kiai wau, dia lewat jalan setapak tersesat. Yo cedak. Iki aku basa Jawa paham ya jenengan ya. Ya, dekat dengan goa terpencil yang dipakai mendelik oleh kiai tadi. Bareng wis parek nyang goa niku, lah kok udan kaya iki mau udane. Lah akhire rombongan dagang niki kan nggih pados iup-iupan. Cari tempat berteduh biar tidak godanan. Ustaz sak karepku. Ya, cari tempat iup-iupan. Mboten panggih. Lah satu-satunya yang ada ya gua yang rumbuk tadi. Akhirnya rombongan iki mlebu. Lho iki ana gua, blusuk blusuk blusuk blusuk mlebu ten gua niku. Lah kranten guane rumbuk. Peteng. Akhirnya bikin bikin apa menyumet geni apa ayo kaya lambemu kuwi bikin perapian bikin api unggun biar agak padam gitu. Nah setelah geninya murup akhirnya gua yang rumbuk tadi dibersihkan diruwesi. Nah, terus padang, bareng padang ketinggal lek ten jerone gua niku wonten kiai wau. Kaget rombongan dagang. Lih, ana wong. Iki wong tenan apa ora? Terus diuluki salam. Assalamualaikum. Iki cerita yu. Bareng diuluki salam iki, kiyaine mikir. Jawab salam iki mestine wajib. Tapi engko nek aku jawab salam, berarti padha karo aku usaha kenalan. Ora jawab aku, tak jawab nang jero ati wae. Engko soalnya nek aku jawab padha karo usaha kenalan, wong terus kenal karo aku kok aku ora dikeki apa-apa ngono. Gagal rencanaku. Wong aku pengen entuk rezeki sing aku tanpa usaha. Wis ora tak jawab, aku tak jawab nyang ati wae. Nah, rumangsa salame gak dijawab, dibaleni meleh kalih rombongan dagang niku. Assalamualaikum. Kiai iki ya panggah ora jawab, dijawab tenati. Ngantos ping 3 diuluki salam. Assalamualaikum. Mboten enten jawaban. Ki rombongan dagang mikir, mesake iki saking luwene saking lemese saking payahe jawab salam wae wis ora kuat mesake iki mesake jajal gawe kewedang iki jelas luwe iki wis suwe ngelih iki gawe kewedang akhire digodhokne toya damel kewedang bareng wis dados diwadahi gelas diaturke monggo Pak dipun unjuk. Kiyaine mikir, aku lek ngobahke tangan nampani gelas, berarti aku usaha. Gagal rencanaku. Aku pengen oleh rezeki sing aku tanpa usaha. Dadi yo moh ngobahke tangan, meneng. Ya rombongan dagang mikir, ya Allah, ngobahke tangan wae wis ora kuat. Iki luwene jelas wis parah iki, parah. payah wis nemen luwene. Wis gelasé nang ditokke lambene. Dipetke lambene. Ditokke lambene plek, monggo Pak dipun unjuk jare kiai. Aku nek mangap berarti aku usaha. Moh aku malah geget tok untune. Bareng ditokke lambene sik panggah ora gelem ngombe, rombongan dagang tambah bingung. Wah, iki dilungkas mati wong iki. Nah, awak dhewe iki kita iki nek ngerti ana wong terancam nyawane arep mati wajib nyelametke. Iki yen panggah ora ngombe, ora klebon panganan, ora klebon ngombe iso mati tenan. Lha iki piye iki? Goleke kayu dicukit cangkeme. Akhirnya rombongan iki pados kayu arepe dicukit lambene. Bareng kayu ditokke lambene. Pak Yai ning guyu. Rombongan dagangi langsung nesu. Lah wong edan tibake iki. Terus Pak Yai ning njaluk sepura. Sepurane ya, Bro. Kiyaine kiai gaul kok. Sepurane, Bro. Aku rene iku jane ya lagi wae. Kira-kira 10 menit aku lungguh nyang kene. Aku iki kepengin buktekke. Piye Gusti Allah le maringi rejeki nang aku tanpa aku usaha, tanpa aku ikhtiar. Mula aku sing idan mlebu gua iki, meneng lungguh nyang kene aku gak obah, gak polah. Kepengin ngerti Gusti Allah le maringi rejeki nyang aku tanpa aku usaha. Lah aku lagi sedelok wae lungguh nyang kene. Lah kok sampean do gemberuduk mrene iku nyapa? Aku lho cangkemku wis tak gegetke untune iki lho kok sik arep mbok cukit. Masyaallah, Gusti Allah le ngirimi rejeki kok ya pas. Biasane yah mene iki ya wayahe aku ngombe wedang. Wong cangkemku wis tak tutup rapet untuku tak geget lah kok mbok cukit sian. Ki Gusti Allah leh maringi rezeki wong. Akhirnya Pak Yai iki tambah mantep, tambah yakin bahwa rezeki niku sedaya wis diatur dening Gusti Allah. Mula nek kula jenengan wis mantep akhirnya ora eman. Nyapa to wong arep nyaur utang kok ditunda-tunda. Kuwi mergo ragu-ragu masalah rezeki teko Gusti Allah. Aku yo ndek dhuwit, tapi lek dhuwitku tak ge nyaur utang. Engko terus sak dhuwitku rak yo entek. Sesuk piye? Lho. Dekne ku ragu nyang Gusti Allah. Kuwatir nek duwite digawe nyaur utang terus ora diparingi melih karo Gusti Allah. Mbok paham mbok ora? Paham nggih? Lho ngeten. Ana wong arep sedekah kok abot, arep sedekah kok eman. Kuwi mergo ragu-ragu masalah rezeki teko Gusti Allah. Duit kuwi lek tak gawe sedekah kok ora kalong. Lah anakku sekolah to wayahe mbayar. Aku ya butuh tuku klambi. Lak ora iso tuku klambi nek duitku tak gawe sedekah. Lho, dheweke ragu. Rumangsane lek duwite digawe sedekah terus ora diparingi rezeki melih karo Gusti Allah. Wong kok sampai nyolong bareng ngono ku ragu-ragu. Rumangsane nek ora nyolong terus ora entuk rejeki. Padahal nyolong ora nyolong jatahe rejeki ya semono kuwi. Justru mergo dheweke nyolong entuk rejeki sing haram. Kok umpama ora nyolong ya entuk rejeki semono kuwi malah rejekine halal. Iki mbok paham mbok ora ta omong ngene iki. Paham nggih? Ya wong kok sampai nyolong ini mergo kan ragu-ragu karo Gusti Allah. Rumangsane nek ora nyolong ra entuk rezeki. Padahal tak baleni nyolong gak nyolong rezekine ya semono kuwi. Lah nek masalah sugih melarat kuwi ndum-nduman teko Gusti Allah. Sugih melarat ku pawaan. Ngono nek pawaan yo angel dirubah kok, Bro. Mula ana wong pawaan sugih, ana wong pawaan melarat. Pawaan sugih ya nyambut gawe ora pati ngoyo ya sugih ya nyentel wae. Pawaan melarat ya mbok polahe nyungsang jempalek nibo tangi ya pancet kere. Yo sugih mlarat yo padha karo awake lho. Wonge ana sing awak pawakan gedhe, ana pawakan cilik. Ngono. Yen pawakan gedhe ngono kuwi anggitmu neng kakehan mangan. Yo ora. Kadang-kadang mangane yo sithik, tapi pancen pawakane pawakan gedhe, balungan gedhe, mangane sithik. Lah wong sing awake cilik ngono anggitmu neng kurang mangan. Yo ora. Kadang yo entek-enteki panganan. Cuma ora iso gedhe yo mau atos tok ngono kuwi. Lah nyapa Gusti Allah gawe wong kok gak padha? Ana sing sugih, ana sing fakir. Iku keindahan donya iki indah mergo ora padha. Drijine sampean limo disawang ketok sedep ya mergo ora padha. Mosok sampean pengin tebu, drijimu tangan limo jentik kabeh. Yo gak sedep. Mulane wong ya ana sing dadi ustaz, ana sing dadi guru, ana sing dadi murid, ana sing dadi petani, ana sing dadi pedagang, ana sing dadi polisi, niku keindahan. Wong kon dadi polisi kabeh, malinge sapa? Mangkane enenge maling iki polisi kudu syukur. Alhamdulillah ana maling. Lah nek ora ana maling ya tugase polisi terus nyapo? Lah ya ora entuk ganjaran, nampa bayaran teko pemerintah ora nyambut gawe. Padha karo makan gaji buta, mulane terus Gusti Allah gawe maling, disyukuri ya. Ya ngono. Hidup maling. Iki sing keplok-keplok tau nyolong ya kuwi. Kok ya ana bocah nakal kuwi ya penting kiai ben iso nuturi. Lah nek bocah wis apik kabeh nyapa gawe pengajian? Lah mulo fungsine dhewe-dhewe jihate sesuai dengan fungsinya. Yang bernilai pahala tinggi nek pedagang jihate dagang sing jujur, dodolan sing jujur. Jihate ngono, nek guru jihate mulang murid-murite, tukang syuting wi jihate nginceng. Nginceng, nginceng ngaji, nginceng sholawat. Neng yo sing rata le nginceng, sing adil, sing tepak. Ada ngono tukang syuting wi orang gendah, nyuting wong wedok ayu disuwe-suwe ke. Gawedhek ke sak obahe lambe ketok, andeng-andeng yo ketok. Bareng sing disuting wong tua dilewati sret. Wale modelmu ngono tak dongake mripatmu timbilen ngisor dhuwur kiwa tengen. Jihate dhewe-dhewe. Nenek buriku ki jihate yo ana sing ngeplaki rebana, ana sing nitili pentil iki. Jihate ngono kuwi. Polisi jihate Kamtibmas menjaga keamanan ketertiban masyarakat dan meminimalisir tindak pidana dan tindak kriminal. Itu yang bernilai pahala. Bagaimana supaya wilayah ini aman, jalan raya lancar, polisi ora nyegati. Jadi wis yang tepuk-tepuk jelas tahu dicegat ya. Yo, jihate yo kuwi ambek nggo sempritan. Prit. Nah, 50.000. Lho nyapa kowe kok ditilang? Lho kowe melanggar kok. Coba kowe ora melanggar, ora ono tilang-tilangan, Bro. Kowe melanggar kowe. Orang duwe SIM, lho kuwi pelanggaran, urung layak mengemudi-mengemudi, engko lek ora ditilang kuwi ndadekke kecelakaan. Lho sepedamu ora ana STNK-ne, pelanggaran kuwi resmi apa ora sepedae kuwi, ngrugekke negara. Lho, utawa kowe nganggo helm tapi ora standar, balatum mbok sigar mbok taleni rafia. Engko yo bahaya, kowe nek dibodhek terbentur ndasmu remuk. Tapi nek helm standar yo insyaallah aman, karepe apik. Lho iki kan gambaran to. Nang donyae kowe melanggar wis ditilang. Lah perjalanan menuju akhirat juga begitu. Kowe kok sampe melanggar, no alam kubur ditilang mungkar nakir wisan. Dan perlu diingat, malaikat mungkar nakir ora kenek disuap. Ya ora gelem ora kenek dijak damai. Lho, sing iso dijak damai kuwi dudu malaikat. Ngono. Nek malaikat mungkar nakir gak iso mbojak damai. Sing iso mbojak damai kuwi dudu mungkar nakir kuwi. Ngerasa guyu ndan nang rokokan ngono ae lho. Nek TNI jihate menjaga keutuhan NKRI dari rongrongan musuh dan pengkhianat-pengkhianat negara. Wih, jihate dhewe-dhewe. Nek kiai jihate yo wiridan. Kowe kok ora trima to modelmu? Jihate dhewe-dhewe. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Koramil gak usah langsung Qadim. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Ku nang koramile meri. Ora disebut ora masuk Asmaul Husna kok. Langsung Qadim. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Jihati kiai, ya Hafidhu, ya Nasir, ya Wakilu, ya Allah, ya Hafidhu, ya Nasir, ya Wakilu, ya Allah. Uno, ya Sami'u, ya Basir, ya Sami'u, ya Basir, ya Sami'u, ya Basir. Ya Dana, ya Dana, ya Dana, ya Dana, ya Dana, ya Dana, Dana. Bangun masjid, kentean semen. Kan yo butuh, ya Dana, ya Dana, ya Dana, ya Dana, ya Dana, ya Dana. Yo yo yo, ngarepmu rak ngajak terus lah. Aku ngerti. Ngajak terus ya terus. Cuma syaratnya situ. Sing rumangsa ora urun ora usah cerewet, ya. Meneng pangkatmu apa? Meneng ora ndek pangkat apa-apa cerewet. Wong sing dadi polisi meneng. Soale ya ora urun, dadi dhek nyadari. Oh, sing muni betul-betul kono ndan ora aku ndan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yes. 15 menit iki wektune kari 5 menit. Sak ngarepku to. Kok yo. Wes, dadi wong kok arep sedekah eman, niku ragu-ragu. Kuatir nek ora diparingi jatah rezeki karo Gusti Allah. Padahal Allah wis janji, "Anfik yabna Adam unfik." Niku hadis qudsi. "Anfik yabna Adam unfik." Infaqo he anak Adam menungso, engko tak paringi job anyar sing luwe apik. Halo. Nah, aku ngajak terus ora digatekke. Terus mboten. Diperintah Allah ngoten. Infaqo, sedako, jariyo, engko tak paringi ganti sing luwe akeh, sing luwe apik. Lah wong kok gak gelem berarti rak mboten percaya karo Gusti Allah to. Padha karo ngeten gambaran, ibu bapak jenengan gadah putra kalih, adik, kakak. Kakake gedhe, adike cilik. Sapa ngomong wis suwe? Wong kadang-kadang yo gedhe adike mbek kakake kok. Terus kakake sing luwih gedhe, adike luwih cilik. Adike nangis, njaluk nukokke permen. Lah sampean ora nggo dhuwit, Bu. Kakake duwe dhuwit, terus sampean ngomong ngene. Nak, adik tukokke permen nak nganggo duitmu sik, engko dijoti karo ibu, tekan omah ditempui karo ibu. Ning anake sampean sing gedhe ngomong, "Mah, kok kenaen adik? Wong duitku gawe tumbas permen adik." Ya, Mah, sampean duwe anak ngono seneng napa mboten? Iya mboten yo gak seneng blas. Berarti anak sampean iki gak percaya karo sampean. Kuwatir nek duwite digenokke permen adine gak sampean ijoli. Sampean gak seneng. Cece karo anak sampean sing gedhe mau sampean ngendikani ngene, "Nak, adik lu nak, tukokke permen dhisik nganggo duitmu ya, engko tekan omah dijoli karo ibu." "Nggih, Bu." Ngono sampean nek suweneng duwe anak ngono. Akhire sampean urus. Entek piro nak lek nukokke permen adik 20.000 Bu, masya Allah anak ibu pinter, nyoh tak ijoli 20.000. Ora ming 2.000 nang ijoli wong saking bungae sampean nak, nyoh 20.000 cuma ya diwet-wet ya nak ya, pinter anak ibu diwet-wet sok-sok lek adik njaluk meneh diparingi ngono. Sampean sing gedhe kok Gusti Allah gayane yang ngono kuwi. Wis tak titeni ketek biyen. Gue kita dikandani wong ngerang andel tak wis pisan engko. Gusti Allah dawuh, "Weh, iki le panitia iki bangun masjid, butuh semen. Tukokke semen nganggo duitmu sik, engko tak ijoli. Butuh wesi, tukokke lagi nganggo duitmu sik, engko tak ijoli. Kaya butuh kayu, tukokke nganggo duitmu sik, engko tak ijoli." Lah sampean kok, "Nggih Gusti, diurus." Entek piro leh mu nyumbang kanggo masjid 5 juta Gusti, nyoh tak ijoli 200 juta. Saman lek percaya iki alamat sampean arep dadi wong sugih, ono harapan dadi wong sugih. Saman yen boten percaya, siap-siap menikmati hidup kere saklawase. Anak saman sing gede di duit ngadike nangis jaluk permen terus saman omongi ngene, "Nak, adik tukokke permen nak nganggo duitmu mesake lo adik nangis, engko dijoli karo ibu." "Emah. Tukokke gak mesake adik." "Emah." "Dikongkon nukokke kok." "Emah." Sampeyan seneng napa mboten duwe anak ngoten? "Iya nesu sampeyane dikongkon ngono wae kok gak gelem gak percaya nek arep tak ijoli." "Titenono. Kapan-kapan jaluk duit le orang ngirotak." Gusti Allah yang ngono. "Kalau ana bangun pesantren, ana bangun masjid, butuh keramik, tukoke nganggo duit musik ya." "Emah." "Kaya butuh kayu gawe jendela, tukoke nganggo duit musik." "Emah." Jere Gusti Allah, "Dikongkon ngene kok gak gelem kuatir gak takei titenono. Kapan-kapan butuh rezeki rangi rotak." Bondo donya, kekayaan, duit itu ibarat air. Air itu harus selalu diilekkan, dimilikan. Air, kalau dia milih, maka dia akan tetap jernih, bersih, seger, sehat. Soalnya milih. Tapi banyu kok orang milih, mesti terus mambek. Lek wis mambek, the butek, the litek-litek, and the badek. Loh, suwe-suwe rak dadi peceren to. Nyapa kok dadi peceren? Ora milih. Nek wis peceren iki kathah kumane, kathah viruse, sumber penyakit. Duitmu yang ngono. Duitmu alirkan ke masjid, alirkan ke madrasah, alirkan ke pesantren, alirkan ke fakir miskin, alirkan ke yatim piatu, alirkan ke kegiatan agama. Maka duitmu yang mengalir itu akan tetap bersih, jernih, bening, seger, sehat. Tapi duit kalau gak dialirkan, duitmu rambu ilekke. Ono masjid ning kampungmu dibangun, padahal duitmu akeh. Lah ditarik sumbangan kok mbidek. Kaget yo ben. Ono bocah yatim itu ora duwe biaya kanggo sekolah. Orang duwe biaya kanggo ngaji, duitmu akeh, ning sampean orang gadut. Sik kaget meneh. Duitmu mambek kuwi. Duitmu ora mili kuwi. Duitmu bakal dadi peceren. sumber penyakit. Mula aja kaget. Nyapa to? Karo bojo ora ono masalah, ora ono perkara, kadang kok kudu gegeran wae. Mungkin dalam rumahmu ono peceren sing ora mili mau. Diangen-angen kok ora iya. Nyapa to? Anak ya wis diajekke, wis disekolahke, ning dituturi kok ora manut, malah bantah. Lele, mbok sing manut karo ibu. Ibu ngeramut kowe ngono ora enteng le, abot. Lagi meteng lho le, meteng ora cukup sedina rong minggu. Sangang wulan luweh lho le, nggitmu seminggu rong minggu. Sangang wulan luweh mendeh-mendeh ora kena diselehke. Anggitmu ibu nek meteng ngono ku nang sehat. Ya lara, ya muntah-muntah. Apa maneh pas nglairke kowe le, le ibuku totoane nyowo, kaya-kaya urip, kaya-kaya mati jarane anak. Sing ngongkon sapa? Salahmu dhewe to, Bu. Wong sampean sing nyesek. Wong bapak enak-enak turu ya mbok gugah. Wis ngerti nek bapak watake ngono ya digugah. Ya sampean dieker-eker. Lho nyapa anak wis diajekke, wis disekolahke kok ngono modele? Mungkin ning jero omahmu kuwi ana peceren sing ora mili mau. Ning dilekke pecerene. Nesu tak lokke, minggato. Kekayaanmu, duitmu itu ibarat benih padi yang namanya gabah. Gabah kuwi yang disebarke nyang sawah, telas napa tambah kathah. Tambah kathah wong panene melimpah. Ning gabah kok ora disebarke, disimpen wae, mesti kok ora bosok. Duitmu nek pengen melimpah panenane, sebarke. Sebar ke masjid, sebar ke madrasah, sebar ke pesantren, sebar ke musola, sebar ke TPQ, sebar lagi ke fakir miskin, sebar lagi ke yatim piatu, sebar lagi ke janda-janda tua. Ono tuane pak, sing nom urusanku, ora urusanmu we. Mulane sing tua, nom urusanku. Nyapa kowe protes? Nek butuh ya hubungi aku. Duitmu ora kirontek, malah dadi okeh, melimpah ruah. Ning duit mbok simpen, tumpuk no bank, tumpuk ning bank. Mbok ana bangun TPQ kekurangan dana ya ora ngurusi. Mbok ana kegiatan sosial sing butuh bantuan duitmu ya ora ngurusi. Duit disimpen, disimpen, ditumpuk, ditumpuk ning bank. Bosok duitmu. Allah bosoke duitmu gampang. Duitmu sampai 1 miliar nanggone bank. Bosok sak wulan lontek. Kok cepet-cepet sampe nembe digawe usus buntu. Sak wulan tek 1 miliar. Kok iso? Ya usus buntu operasi ping 7 ora tau ketepaan. Wong saben operasi guntinge dokter kerino wetengmu terus. Lah ping 7 gak yo entek 1 miliar. Malah sawahmu kadol. Gara-gara medit ora gelem nyebarke duit. Halo. Ngene iki yang diomongi ana sing bantah. Kabeh kiai nek ngomong ya ngono. Wis tak titeni anggere ana pengajian, omongane kiai ya wis ngono kuwi. Jarene nek sedekah iku ora tambah sithik, ra ngironte, malah tambah akeh. Ora mundak dadi cilik, malah mundak gede, tapi nyatane aku ndek duit 1 juta. Tak jariyake nyang masjid 300.000. Ya karek 700. Ngono kok jare tambah akeh. Buktine endi? Gatekke cangkeme kiai. Malah kiai dicangkem-cangkemke. Mergo wong getasi kepinteran matematika. Padahal matematikamu karo matematikane Gusti Allah beda. Lek matematikamu 9 dikurangi 1 8. Tapi lek matematika negosi Allah 9 dikurangi 1 jutaan, miliaran. Dadi okeh. Ora masuk akal ngono. Lho, sampean duwe ayam babon 9, kurangi 1 sedekahke tangga. Mboten kari wolu niku wong babon musonga iki akhire do rabenan. Terus ngendok angger-mangger netes manak. Anake ora cilik terus, kok akhire anake mundak gedhe. Lek anake wis gedhe kan akhire ya do rabenan. Ngendok angger-mangger netes manak. Lah anake kan mundak gedhe to. Anake bareng wis gedhe ya rabenan. Ngendok angger-mangger netes manak. Anake ora kok kutuk terus, suwe-suwe anake saya gedhe. Lah bareng anake wis gedhe akhire ya rabenan. Ya dadi jutaan pitikmu. Ya nek matematika hitunganmu 9 ditambah 1 10, tapi hitungane Gusti Allah ora ngono. Sampeyan duwe pitik 9, duwe ayam 9, ora mbok longi, ora mbok sedakoke, malah mbok tambah 1 rupa garangan. Entek ayammu. Ayo sing arep bantah munggah rene tak anteni. Tak jongkrokke kok. Hoi. Sik bantah meleh. Wong sedekah kuwi ya kalong. Jenenge kalong ya mundak sithik. Kok jere mundak akeh, ora percaya. Jenenge dilongi ya mundak cilik, kok jere mundak gedhe, ora percaya. Ora percaya piye buktine wis ana kok bocah sunat kuwi. Bocah sunat iki barange asline kan cilik to saurunge disunat. Lah disunat kuwi diketok, dilongi, mesine kan tambah cilik. Nyatane ya ora kok. Ya tambah gentelo kok. Sendelun teng dawa gedhe ngono. Ayo nang bantah. Bocah sunat. Niku asline bekakase rak ya cilik to. Lah disunat kuwi diketok, dipotong, dilongi, dikurangi. Mesine kan tambah cilik. Nyatane jajal digrayangi wae bocah-bocah kuwi. Saya ora percaya wae diomongi. Lu ngaji kok ora entuk uwe sih karepmu dhewe kok. Nunggu jam 12 kok. Bantah tekane jam 11 jare. Ya urung setengah 11 yen aku wis tekan kene kok. Aku nggawa jam tangane kanggo apa anggitmu kok. Bantah ae. Mula. Ya. Bocah. Ya pesen anak-anake ben ora katut gafatar kae. Dididik apik mulai alit agamane kudu sing kuat. Kados wau sing kula aturke awan mah. Mbah nanti gek mengkae lali desane. Duet, ya. Wis bandan, gafatar wis bar tak singgung. Saman ra teko gek mung salahe. Ketemu karo Kapolsek wisan. Wis bar tak sampeke. Lah aku saiki pesen, didik anakku ben bener, Bu. Siji. Hoi. Aja dibanding-bandingke. Bu dibandingke koncone, dibandingke dulure gak pareng. Mbok ngajak terus ra digatekke kok. Sampeyan lek nuturi anak ya dituturi ngono. Nasihati ngono lho. Ora usah kadek dibanding-bandingke. Kuwi sampeyan gak njogo perasaane anak. Gak mandi. Biasane ibu-ibu niku lho. Leh nuturi anake. Lele. Kowe iki lho wis gedhe kok iso kalah karo adimu iki lho. Adimu sih cilik karo wong tuwa ya manut, ngajine ya sregep, sekolah ya pinter, ranking siji terus. Lah kowe iki sing gedhe kok nang wong tuwa ya mbantah, ngaji ya wegah, sekolah ya bodoh, rankingmu kok sejumlah murite. Notok ngisor dhewe ngene iki lho piye? Iki nek anakmu rawani mbantah mesti mewek, nangis membik-membik ngono. Lah nek anakmu wani mbantah malah isin sampean. Lah iya Bu, nyapa ya aku karo adik kok gak padha. Padahal ya padha-padha anak sampean. Adik sekolahe pinter aku bodoh. Adik ngajine sregep aku ora tau. Adik nang wong tuwa nurut aku ndablek. Lah biyen sampean gawene piye no Bu? Gak tambah loro sampean. Sopo sing seneng dibandingke sopo? Wong dibandingke iku mesti nesu. Aku mbok bandingke karo wong liya ya gak seneng. Pak lurah jenengan bandingi karo lurah desa liyane, mesti yo gak seneng. Lurah iki ra padha karo lurah desa kono, mesti nesu. Saman lho Bu, dibandingke karo dulur sampean sampean ra gak seneng. Sing bandingke bojo sampean dhewe, misale bojo sampean ngomong ngene, "Dek, Dek, aku mau teko mau sepati, Dek. Petok adimu Siti lho. Aku diampirke, sakjane aku yo mau tapi dipaksa, akhirnya aku yo mampir. Adimu Siti iki jan wis rupane ayu, aku ning kono yo dikei mangan, masakane enak, wis rupane ayu pinter masak. Gawe sayur sop yo seger, nek nyambel iki peliket. Aku mangan ning kono ku yo enak banget. Lah sampane lho dulure lho. Aku dadi bojomu yah mono yah mene kok urung tau ngrasake masakanmu sing enak. Eh masak cemplang rupamu rambe jaji. Namen seneng mboten dikonokke ngoten. Yo ngamuk wong wedok dikonokno kok ora terus ngomong ngene. Pancene aku ya wis ngerti kok Mas, ket biyen sampean pancen seneng Siti. Ngono kok anggitmu aku ora krasa. Ya krasa. Anjane sing mbok seneng iki ya Siti. Mulane apa-apa Siti, apa-apa Siti. Nyapa sampean mulai ora mati nomai Siti kono. Ya padha Bu, wong lanang ya sampean bandingke ya ora seneng. Misalnya wong wedok nang ngomong ngene, "Mas, aku tak angen-angen dadi bojo sampean ki wis takdir ya, Mas." Wis mulai gak enak pisan. Aku lek nyawang sampean karo kakake sampean iki lho kok ora padha sekabehane. Wis duit ora padha sak kelir-kelire kok beda. Kakake sampean ki duwite akeh sugih senajan wis tuwa ya kulit-kulitane ya resik nang ketok ganteng bagus. Nang sampean ki wis ora gablek duwit rupane mangkak. Wong lanang yo ngamuk, ngomong apa? Ngomong apa? Aku sadar dek anggitmu gak sadar. Aku sadar lek masku bagus ya aku sadar. Ya mergo masku bagus iku mulane bojone ayu gak kaya rupamu. Aku elek entuk bojo kowe padha eleke kok cerewet. Mulane nuturi anak kate mbok banding-bandingke, gak mandi, nganggur. Malah iku nyiksa batine anak, dosa lho wong tuwa ngono iku. Nuturi anak ya dituturi ngono wae, ora usah dibanding-bandingke, nggih. Nggih. Terus meleh. Sampeyan lek nuturi anak niku kersane mandi. Aja nang ngarepe tiyang kathah, aja nang ngarepe dulure, aja nang ngarepe kanca-kancane. Sampeyan njak mlebu kamar dilungguhke, nang diomongi sing genang, kolak waras. Ibu-ibu niku biasane nang ngarepe tangga-tanggane anak disuweneni. Ngene iki wong-wong ben ngerti nek anakku tak tuturi dianggap ngene iki dadi wong tuwa gak tau nuturi anak ngono apa. Anake tak tuturi ra karo-karuan saking anak sing gablek. Anakmu malah dadi nakale. Eh, sampeyan lek nuturi anak niku kersane ampuh, kersane mandi, tiru dokter. Dokter niku pawinter. Dapak gak pinter yo gak dadi dokter. Dokter niku lek arep nyontek uang mesti katoke diplorot. Yo katoke wong sing arep disontek ora katoke doktere dhewe. Anggitmu katoke doktere dhewe. Ngono dokter arep nyontek wong kok katoke dhewe diplorot. Ayo wedi wonge. Dok dok dok dok. Arep ngopo kok pak katoke diplorot? Ojo dok. Wedi aku dok ngono. Girap-girap wonge. Lha wong sing arep disontek kuwi mesti katoke diplorot. Mosok ana dokter nyontek wong kok wong isek celanoan. Ya mesti diplorot katoke. Tapi nek mlorot katok, ora sak dalan-dalan, ora sak nggon-nggon, ora nonjobo, ora nang ngarepe wong akeh. Wonge dilebokno kamar. Dilebokke kamar bleng terus kamare ditutup. Sing nonjobo ya ora ngerti. Terus wonge dibukno. Terus diplorot katoke. Baru disontek. Lewang iki gak oleh metu nek urung katokan meneh. Lah sing njopo ya ora ngerti nek katoke mari diploroti kok. Ora ngerti metu wis katokan meneh. Ya njopo mosok ngerti nek bar diploroti katoke. Temriki wonten dokter mloroti katoke wong sak nggon-nggon. Dokter apa ngono? dokter jiwa ya ora ngono kok. Hewan kok dokter hewan apa hewan katokan? Sapimu katokan ngono apa? Bantah. Nuturi anak ki yo ngono. Lah sepurane aku lek ngaji ora kokean dalil. Wis ngene iki ae pikiran nek gak tepak bantahan ngono ae. Tepak apa ora ngaji? Nanti orang tepak ya orang ngira laris ngajine kok. Ora perlu obral dalil oke-oke. Wong ndi to desane iki mau? Wong getas ya didalili tambah radunung. Kadang-kadang ngono to sing modele pamer dalil. Kole cahenge. Dikule sallallahu alaihi wasallam. Nyapa pamer dalil? Ambek sorban iki 250 meter. Ini ngali kelasnya, ini aku sing kiai temen ngoten niku. Nek aku kan ora kiai. Kula mek manut kiai. Dadi kula nek ceramah ten budi-bundi niku ngajak dulur-dulur kula takjak manut kiai. Ben nek memahami agama ora keliru. Mboten salah paham, langkung-langkung dadi paham sing salah. Lha ngono. Mulane aku ya wis ngene iki modele. Ngaji nang luar negeri ya wis ngene iki pancen ora kiai. Modele ya wis ngene iki. Mbok nyang Korea, nyang Taiwan, nyang Hong Kong, nyang Jepang. Ora pamer aku. Nyatane sing diundang aku ora kowe ya lho. Modele ngaji yo ngene iki. Nyapa? Wong asline ngene kok. Ya mbok nyatane wong-wong yo do seneng. Ndek. Marai dipikir yo cocok. Ora cocok yo ora ngene diundang meneh kok. Halo. Ngene iki. Aku yo ora patek kuat nggowo serban topowo terus kon nggowo tas gue sing kelopo direntengi bareng ngene kaboten. Ya banyane wong ya sing ngene iki modele wis. Apa anane wae ya. Wis ngono mulane nek ku ngomong bareng yo bras bras bras bras. Pangapunten menawa ana sing lara ati mergo omongan kula nggih saestu niku mergo salah e ngrungokke. Minggat ket mau lah aman lah kongkon minggat ora minggat tok. Wis jam 12. Apa sing urung? Omahku adoh, aku mbenjing ngono jember jadwale. Nyun pangapunten. Wis sak jam setengah punjul kok teras terus. Nyun pangapunten. Udan yo ben aku numpak mobil ra kodanan. Kaya on, aku mau wis rambung kembet mau ning kono lapangan sak mene lho mbete. Jamaahe nguadeg kabeh ning nyatane alhamdulillah nggih kuatah sanget jamaahe nguadeg ning lapangan iki sak mene lho mbet. Mah kurang yang ngundang neh kok. Ngomongke. Nyun pangapunten, estu nyun pangapunten wonten leres sing kula aturke. Insyaallah niku hadiah Gusti Allah kangge kula panjenengan. Wonten lupute nggih, mergo niku bodhone kula, keterbatasane pengetahuan kula. Saderenge kula dongani ibu-ibu menawi wonten sing badhe nyawang kula riyen monggo. Daripada nanti nyesel. Entar nyesel lho. Monggo. Nah, aku yo tak genti nyawang panjenengan. Jare wong uripku sawang sinawang, kono nyawang kene enak, kene nyawang kono enak ngono ku lho. Mulane nyawang wong sugih-sugih rasa gumun atimu. Ketoke sugih ning kadang utange ya Allah. Oke, nyawang wong melarat aja mbok ece, aja mbok nyek, aja mbok ino. Sawangane melarat ning nyatane melarat tenan kok dadi atine ayem tentrem ra duwe utang. Ngono lho. Banyak orang yang bisa beli kasur mahal tapi tidak akan ada orang yang bisa membeli nikmatnya tidur. Betul? Lek nggon turu sing jenenge kasur kuwi iso tuku akeh wong sing iso tuku tak baleni. Banyak orang yang bisa membeli tempat tidur, kasur yang mahal, tapi tidak ada yang bisa membeli nikmatnya tidur. Mbok anggap lek turune no kasur sing regane larang kae terus turune angler nikmat. Gua anggap sing turu lemean kardus wira iso nikmat. Salah we. Nah, turu anyang kasur gane larang nek karo bojone ora rukun, singkur-singkuran jejek-jejekan. Jam setengah telu bengi iso ceblok bareng kok. Ambok turu nonggone lemean kerdos ini karo bojone guyub rukun, yo keruntelan terus kok. Arep bantah piye kowe? Polisi lho ora wani bantah. Mbantah iki yo. Kowe ndek pistol jenengan ndek pistol aku yo duwe pistol gombyok. Padha duwene. Duh, ngapunten. Ya. Hoi. Wis ngono ku ilmu sawang sinawang encepno ning atimu nek Gusti Allah kuwi adil. Nggih. Penak mulo melarato ya atine nrimo ya cukup. Sugiyo nek atine ngrangsang ya kurang, tambah donyane tambah ngrangsange. Mulo sering matur to, sugiye wong melarat iki mergo nrimo, melarate wong sugih iki mergo ngrangsang. Ana wong sawangane melarat ning atine nrimo, ya wong sugih sing sejati kuwi. Ana wong sawangane sugih ning atine ngrangsang, kuwi melarat sejatine. Kita aturke kanggo nglipur sing melarat-melarat kuwi. Oh, nyatane iki ya iso guyu kok. Ya sepurane ndang guyune ngene iki ya pas wayah ngene iki tok. Sesuk wis petentengan neh mikire kok ya. Nyuwun pangapunten. Nggih, donga dinunga. Arep pisah ngene iki jane ya susah kula. Aku wis kadung padamu. Tapi ada pertemuan pasti ada perpisahan. Nggih, kula sedinten iki ya pas magetan kabeh. Yes, matur suwun Pak Hormatane panitia, kanca-kanca, Pak Polisi, matur suwun keamanane, penjagaane, pengawalane, penghormatane. Subhanallah, Polisi Magetan iku jan guyub rukun kompak. Ya ora mek dangdutan tok sing dikawal. Pengajian ya dikawal. Ngono. Ya dijretke ya dilem ngono kowe iki menengae kowe iki kok iso. Moyo ngono kok dilem terus engko ya terus kebablasan dilokke terus ora gelem nyambut gawe kaya maling-maling ora kecekel engko kok. Tapi aman kok ndak malinge do teko kok iki. Aman wis ndak. Nyun pangapunten. Muga-muga ngaji dalu niki disarengi hidayah Gusti Allah. Kula njenengan saged nampi syafaate Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayidina muhammadin wa 'ala alihi وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام بلغ روح سيدنا محمد منا التحية والسلام وأدخلنا الجنة برحمتك دارك دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والجمال والكمال والإكرام اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فقضيها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.